Yahya bab 11. Bede oreng seanya malas harus, eneng ebetania bi taretana seanya ma Miriam ben Marta. Miriam jerye senyeleni minyak kapa dena Guste Isa. Sepas ekesot bi obukna. Ese tong bektoh Lazarus jerye sake. Taretana sekadua nyuro oreng ngaberaki ka Isa. Guste, tretan kaulah. Kanca kakak senah panjenengan nganglo. Ebekto Isa miarsa kabar jeria, laju adebu. Penyakit jeria tak kera deti tala aja Lazarus. Ketadian ria, emaksotaki sopaja Allah ya gungaki. Ben sopaja potrana Allah, emolja agia kia. Isa ria tarisna kamarta, Miriam ben Lazarus. Tapi enaleka miarsa kabar je Lazarus sake jeria. Isa ki terus eneng ekalinggiana dua reaki. Sa'lana jeria pas buru adebu karet morit. Mara ja'a belia ke Yudea. Sa'udah red morit jeria. Guru, ki buruan saos panjenengan ek rujuk ke ban betoh sarang ring orang Yahudi ke Isa. Mi semangkin abelia ke Isa boleh. Sa'are ku tak beda 12 jam tak ya. Debuna Isa. Orang si ajalan ebeja siang. Tak tatandung sabab nengale terakna dunya ria. Tapi orang si ajalan ebojo malam, tatandung sabab tadak terak ea abekna. Kanta jeria debuna Isa, sa'lana jeria lacu adebu pole. Tangkanca Lazarus latedung, tapi sengko entara ajagekna. Retmo reda Isa mator. Gusteh, manabi Lazarus tedung, tanto pediberese. Maksudnya Isa iya Arya. Cek Lazarus jeria lamate. Tapi red murid denyangka Lazarus tedung biasa. Deti Isa laju adebu rang terangan karet murid de jeria. Lazarus lamate. Tapi pocur sengkok tepatnya tada edisa. Sabab jeria lebih becek kangkui bekna. Me oleh bekna parcaja. Mara setia je entara ke Lazarus. Thomas seenyamai sekember. Ngocak kaca kancana. Mara langireng, mi oleh sengkok ben bak namate abereng ben Guste. Sana pak na Isa kaken dengan jeria. Lazarus la oleh pak areh seeko buragi. Betania ria mak semak ka Yerusalem. Rakera telo kilo jauna. Banyak orang Yahudi sela entar ala labet ka Marta ben Miriam. Ebek tongi ding je Isa rabu. Marta laju keluar ngambe Isa. Tapi Miriam pakun eneng ebengkona. Atora Marta ka Isa. Guste, cak saking gak ebakto ke mereka panjenengan badai gadinto. Tanto taretan abdina tak kena mate. Namung abdina oneng, senara samangkan tanto alama ringi pona pak asaos. Seesoan panjenengan kesalerena, Guste. Taretan abakna. Bekal audio boleh. Debuna Isa ka Marta. Sao de Marta? Leres. Abdina oning. Cak Lazarus badi audio boleh. Menabi orang mate pada epa jaga ee hari kiamat. Debuna Isa ka Marta. Sengkok ria seabri kau dien ben sema jaga orang selamate. Orang separca jaga sengkok bekal audio. Meski alamate. Ben orang seodik separcaja ka sengko, selanjeng tak kira mate. Bek percaja bek nah kapar karajeri ya. Guste. Saute Marta. Abdina parcaja junan dalem potrana Allah. Rato panyalamat sebadi rabua kadunya ka dinto. Sa'lana mator kanta jeria. Marta laju entar ngolok Miriam tare tanah. Atok kotok kantaria. Guru beda edina. Bak na etanya aki. Ngiding jeria. Miriam tuli jege. Pas entar ngambe Isa. Ebek to jeria Isa kita masuk katisa. Ki bede eken nengana setapang kibik Marta. Reng orang Yahudi se alala bet ka Miriam. Ebek to nangale Miriam jege. Ben kaluar ruka buru. Kapi pada norok buntek. Sabab nyangkah Miriam entara kakoburen. Nangisa eja dia. Ebek tonapa kakenenganah isa sarta nangale isa eja dia. Miriam laju asojut eajunana sarta mato. Guste, cok saking ebek to kepanika, panjenengan berdeka dinto, tentu teretan abdina tak gere mate. Ebek to isa ngulati Miriam nangis. Benreng orang Yahudi seentar kaje dia, apereng ben Miriam jeria nangis dia. Pangkeliana arasa ngenes. Deti isa laju mareksane kareng orang jeria. Eko pura kedima, Lazarus jeria. Ireng, menapi ngulatan naguste. Tak nareng orang jeria. Isa pas mular. Deti reng orang Yahudi pada ngucap. Abos wa, isa jeria cek teres nana ke Lazarus. Tapi, bedekia sepada ngucap. Orang buta ya pamela. Arapa Lazarus mek tak tolong mek oleh tak sampai mate. Isa arasa cek ngenesa boleh. Tetila jumius ka kuburan. Kuburan na jeri setong gua setoto ben beto seraja. Pangale batona. Cakna debuna. Cakna Marta. Tare tanah orang semate jeria. Aduh Guste, Lazarus kubur lagi ampun kenging Pak Are. Tanto bawe pon beceng. Isa ada buka Marta. Sengkok ku talang ngocak abakna. Mon bakna parcaja. Bakna bekal nengaliana rajana kobasan Allah. Deti betoto-toto bekoburan jeria. Bi reng orang sebeda jeria lacu ele. Sa'lana jeria isa adenga kalangi laju adem. Mator sekelangkong rama. Junan telem ampon miarsa aki abdi telem. Abdi telem oning. Cek junan telem selanjeng miarsa aki abdi telem. Namong abdi telem ngocak kati kak dinto. Kangkui reng oreng sebeda ikak dinto. Me oleh pada parcaje. Cek junan telem sengotos abdi telem. Sa'lana mare si adebu kanta jeria. Isa laju aira epakaje. Lazarus keluar. Lazarus selamate jeria laju keluar dari kuburan. Tanang ben sokona ki ibet-bet ben kain kapan. Beria kia muana ki etotop ben kain toto bemua. Buka kain kapana me oleh bebas ajelen. Debuna Isa kareng oreng sebede ejeria. Banyak reng orang Yahudi seala labet ka Miriam. Parcaje ka Isa ebek to nangale ka tetian jeria. Tapi bedekia sepade entar ka orang Farisi. Ngabele pa apa seelam pa aki Isa. Deti reng orang Farisi ben mam imam kepala pada arapat ben mahkamah agama. Cakna reng orang jeria. Semangken katipun apa? Orang panika mabede ka ajiben sebanyakna. Menabi epaneng terus cara penikah. Oring tanto pada parcaje kapi ka isa kinikah. Dibudina tentara Roma tanto pas dateng ma ancor patleman soce penikah. Bensat hejana bangsa Yahudi. E antara nareng oreng jeria bede se anyama Kayafas. Se taun jeria tepak na deti imam aku. O cak na Kayafas jeria. Sampean panika me tak oneng papun apa? Panapa sampean tak oneng? Jepit ka selamat denar ayat. Langgung saya orang setong semate, etembeng bengsana sampean ben kaula ancor sadeje. Sanyatana kaya fas ngocak kan tajeria benih dari pekeran natibi. Tapi minangka imam agung etaun jeria, kaya fas anu buataki. Jo isa sete kaangkui bengsa Yahudi. Ben-beni kaangkui bengsa Yahudi malolo. Tapi kaangkui makompol terapot terana Allah seacar pencar. Mulai dari jeria, Jepang Raja Yahudi asa kongkel matiana Isa. Deti Isa tak tahu ngaton pole, ada na orang banyak, kalangan na bangsa Yahudi. Salera na mios dari Yudia ka kota seanyama Efraim. Setik nara ara, jodia Isa apolong ben para murid. Ebek to jeria lapara areh Raja Paskana Yahudi. Banyak orang dari Satisah la entar ka Yerusalem ajelena kia upacara abreseh abe sabeluna perayaan jeria. Reng orang jeria pada nyareh Isa. Ben ebek toh pada akompol epade leman soce pada saling atanya kantaria. Berem macak na bena. Oleh teti saleran tak kira mios ke perayaan ria. Reng oreng jeria ngocak kanta jeria. Pola namam imam kepala ben reng oreng farisi lamarenta aki. Cek pasa apa ase tau kakenengan na Isa. Kotu arpot sabab Isa jeria etang kebe.